Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan kita masuk pada bab qur'atul rajul bainan nisa'ihi idza arada as-safar wa fihi haditsul ifk, bab tentang seseorang atau seorang suami mengundi di antara istri-istrinya ketika akan safar. Ini mengundi siapa yang akan diajak safar. Wa fi haditsul ifk, dan dalam bab ini pula akan kita baca nanti tentang kisah fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis pertama disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya akhbarani Muhammad ibn Adam qala akhbarana Ibnu Mubarak an Yunus an Az-Zuhri عن عروة عن عائشة قالت. Disebutkan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallam ida arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika akan safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar namanya, maka beliau berangkat bersamanya. Yang berikutnya, akhbaran Rabi' ibn Sulaiman qala akhbaran Syafi'i qala akhbarani Muhammad ibn Ali ibn Syafi' an ibn Shihab an Ubaidillah an Aisyah, dengan sanad yang berbeda tetapi sampai kepada Aisyah juga. Kata Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Bahwasanya Rasulullah sallam kalau akan berangkat safar, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, maka siapa saja dari istri-istrinya yang keluar namanya, kharaja biha, maka beliau keluar bersamanya. Kharaja sahmuha, kalimat saham mungkin mengingatkan kita pada anak panah. Karena memang mirip seperti anak panah tetapi tidak ada mata tajamnya. Hanya seperti kayu yang panjang, dituliskan di sana tulisan-tulisan, nama-nama, dan kemudian dikosok dan dikeluarkan salah satunya. Maka yang keluar itulah yang diajak bersamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang ketiga, Aisyah menyebutkan tentang masalah qur'ah juga, tetapi di dalam hadis yang panjang mengisahkan tentang dirinya dalam haditsul ifk. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Abu Dawud Sulaiman ibn Yusuf al-Harrani qala anba'ana Ya'qub qala anba'ana Abi an Salih an ibn Shihab qala haddathani Urwah ibn Zubair wa Sa'id ibn Musayyib Walqamah ibn Waqqas wa Ubaidillah ibn Abdillah ana Aisyah. Perhatikan bentuk sanadnya. Disebutkan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, haddathani Urwah ibn Zubair wa Sa'id ibn Musayyib wa Alqamah ibn Waqqas wa Ubaidillah ibn Abdillah. Berarti Ibn Shihab rahimahullah mendapatkan dari 4 orang yang semuanya mendapatkan dari Aisyah. Riwayat-riwayat mereka berempat ini hampir sama. Digabungkan oleh Ibn Shihab menjadi satu kisah. dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hina qala laha ahlul ifk, yaitu ketika berkata kepadanya ahlul ifk dengan tuduhan-tuduhan. Ahlul ifk adalah golongan yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta kepada Aisyah. Fabarra'ah Allah, yang akhirnya Allah membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kulluhum haddatsani ta'ifah min haditsiha. Masing-masing mengisahkan kepadaku sebagian dari kisah tersebut. Yani yang pertama tadi Urwah bin Zubair, yang kedua Sa'id ibn Musayyib, yang ketiga Alqamah ibn Waqqas, yang keempat Ubaidillah ibn Abdullah. Masing-masing mereka memberikan riwayat dari Aisyah tentang kisah ifk. Kemudian oleh beliau digabungkan jadi satu di dalam hadis ini. Barakallahu fiikum. Wa ba'dhuhum kana aw'a li haditsiha min ba'd. Kata Ibn Shihab rahimahullah, dan sebagiannya lebih rinci dari sebagian yang lain, dan sebagiannya lebih memahami dari yang lain. Wa qad wa'aytu an kulli rajulin minhum, dan aku sudah memahami semua riwayat dari mereka masing-masingnya. Alladhi haddatsani an Aisyah, yang mereka sampaikan kepadaku dari Aisyah. Wa ba'du haditsihim yusaddiqu ba'dhan, dan sebagian dari kisah mereka membenarkan sebagian yang lain. Ini dari rawi yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat, masing-masing saling melengkapi dan saling membenarkan, tidak bertentangan. Wa in kana ba'dhum aw'a lahu min ba'd, walaupun yang satu atau yang sebagian lebih memahami daripada yang lain dan lebih rinci daripada yang lain, tetapi semuanya bermuara sama. Qalu, mereka semua mengisahkan. Qalat Aisyah, berkata Aisyah. Sekarang baru kita masuk ke dalam kisah yang dikisahkan sendiri oleh Aisyah dari empat jalan tadi yang digabungkan semuanya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa setiap akan safar beliau mengundi istri-istrinya. Fa ayatuhunna kharaja sahmuha, siapa saja yang keluar namanya, kharaja biha, maka Rasulullah sallallahu akan berangkat bersamanya. Faqalat Aisyah, maka kata Aisyah, fa aqra'a bainana, maka saat itu Rasulullah sallallahu mengundi kami. Fi ghazwatin ghazaha, dalam satu peperangan. Fa kharaja fiha sahmi, ternyata yang keluar adalah namaku. Fa kharajtu ma'a Rasulullah sallallahu ba'da ma nazala al-hijab, maka keluarlah aku bersama beliau ikut dalam safar tersebut dalam keadaan setelah turun ayat hijab. Fakuntu uhmal fi haudaj, sedangkan aku dibawa di haudaj. Haudaj itu seperti sekedup. Apa sekedup itu? Sesuatu seperti kemah yang tertutup di atas unta. Pernah lihat ya? Di atas unta dikasih seperti kemah kecil begitu untuk satu orang. Itu namanya haudaj. Aku dibawa di atas haudaj. Wa unzal fihi, dan aku diturunkan juga di atas haudaj. Dan haudaj itu bisa diangkat dan diturunkan. Sedangkan Aisyah masih tetap di dalam. Fasirna hatta idza farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilk wa qafala, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangan tersebut dan beliau kembali atau pasukan tersebut mulai jalan kembali. Danauna minal Madinah, kami sudah mendekat Madinah. Qafilin, dalam keadaan berjalan pasukan kafilah ini mendekati Madinah. Adana laylah birrahil, diumumkan bahwa malam itu akan berangkat kembali. Faqultu hina adanu birrahili famashaitu hatta jawaztul jaysh, falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli faltamastu sadri. Aisyah menceritakan, ketika akan berjalan atau sudah diumumkan akan berangkat, aku berjalan keluar untuk buang hajat. Aku menjauh dari pasukan sampai tidak terlihat oleh mereka. Kemudian aku ketika kembali dari hajatku, aku meraba dadaku aku tidak merasa ada kalungku di situ. Faida iqdun li min jaz' dhafar qad inqata. Ternyata kalungku yang dari mutiara Yaman hilang atau putus. Faraja'tu faltamastu iqdi. Maka aku pun mulai mencari kalungku. Fahabasan ibtigha'uhu, maka aku akhirnya tertahan, terlambat karena mencari kalungku. Wa aqbala rahat alladziina kaanu yurahhilunani. Maka pasukan pun mulai berangkat dan orang-orang yang biasa membawa haudajku, mereka sudah datang. Kemudian mengambil haudaj, taruh di atas unta. Fahtamalu haudaji farahalu. Di bawah haudajku di atas unta, kemudian mereka berangkat. Mereka mengira Aisyah sudah ada di atasnya. Mengapa demikian? Kata Aisyah, wa kana an-nisa idzaka khifafan. Karena para wanita saat itu sangat kurus. Lam yuhbalna, tidak banyak daging. Walam yagsyahal laham, tidak dipenuhi daging. Karena tidak memakan kecuali ulqah minat ta'am. Ulqah itu sesuatu yang dikunyah-kunyah-kunyah, tetapi tidak ditelan. Kalau dikatakan permen karet, berbeda, bukan permen karet. Tetapi sejenis, artinya dikunyah-dikunyah-dikunyah sampai tidak ada rasanya, baru mereka akan buang. Itu yang dimakan oleh para wanita saat itu, sehingga mereka badannya kurus-kurus. Maka mereka tidak merasa kalau haudaj tadi sudah kosong. Belum ada Aisyah di dalamnya. Faba'atul jamal wasaru. Maka dibawalah haudaj tadi di atas untanya dan berangkat. Wa wajadtu 'iqdi ba'dama istamarra al-jais. Setelah pasukan berangkat, aku menemukan kalungku. Faji'tu manazilihim wa laysa biha minhum da'in. Tetapi ketika aku mencari mereka, mereka sudah tidak ada. Aku mencari ke sana kemari, aku tidak menemukan mereka. Maka aku kembali kepada tempat di mana aku duduk di sana. Aku berharap dan aku menduga mereka akan kehilangan aku dan akan kembali ke tempat tersebut. Maka aku menunggu. Fa baina ana jalisa fi manzili. Ketika aku duduk di tempat tersebut, ghalabatni 'aini fanimtu. Maka aku tertidur. Ghalabatni 'aini, aku terkalahkan oleh kantukku, maka aku tertidur. Wa kana Safwan ibn Mu'attal As-Sulami, thumma Dakwani min wara'il jais. Sedangkan seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal As-Sulami, thumma Dakwani, ada di belakang pasukan. Fa asbaha 'inda manzili. Dan sampai pagi hari pas nyampe di tempat tersebut, berarti sudah mulai terang. Fara'a sawad insan. Maka dia melihat hitam-hitam seseorang. Fa'arafani hina ra'ani. Ketika melihat aku, dia kenal aku. Wa kana yarani qabla al-hijab. Karena dia pernah melihat aku sebelum turun hijab. Fastaiqaltu bistirja'i. Kata Aisyah, maka aku pun terbangun dengan suara istirja'nya. Tentunya dia terkejut dan mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Disangka ada sesuatu pada beliau, apakah pingsan atau meninggal atau apa. Inna lillah. Fastaiqaltu bistirja'ihi. Maka aku terbangun dengan ucapan istirja dari Safwan. Faqamartu wajhi bijilbabi. Maka aku tutup wajahku dengan jilbabku. Ini cukup menjadi dalil bagi para akhwat bahwa mereka ketika turun ayat hijab, mereka menutup wajah-wajah mereka. Ketika Aisyah tersadar dengan suara istirja, beliau menutupi wajahnya. Wallahi ma takallamna kalimatan. Demi Allah, kami tidak berbicara satu kalimat pun. Wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi. Dan dia pun tidak berbicara. Aku tidak mendengar dari dia satu kalimat pun kecuali kalimat istirja' tadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa hawa hatta anakha rahilati. Maka dia pun mendekatkan untanya dan mendudukkan untanya. Ini unta itu biasa kalau yang sudah terlatih dan jinak bisa didudukkan, kaki depannya akan ditekuk untuk turun ke bawah mempersilahkan orang untuk naik ke atasnya. Fakuntu ilaiha faraqibtuha. Maka Isah pun paham, beliau menaiki unta tersebut. Fantalaqa yaqudu birrahilah. Maka berangkatlah Sofwan menuntun untaku. Hatta atainal jay. Sampai aku bertemu kembali dengan pasukan kaum muslimin. Mu'tamirina fi nahri dhahira. Dalam keadaan mereka sudah berkumpul, beristirahat di satu tempat. Di siang hari. Wahum nuzul. Dalam keadaan mereka sedang singgah. Fahalaka man halaka. Maka saat itu mereka melihat aku di atas unta dituntun oleh Sofwan, maka binasalah mereka yang binasa. Wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah ibn Ubay bin Salul. Dan yang paling besar andilnya dalam fitnah ini adalah Abdullah ibn Ubay bin Salul, yaitu sang munafik. Ikhwan ibn a'azakum, makna halaka man halaka, binasa, artinya sebagian mereka terfitnah dan salah paham sehingga menuduh dengan tuduhan-tuduhan. Qala Urwah, kanat Aisyah takrah an yusabba indaha Hassan. Dan Aisyah, kata Urwah, tidak suka untuk dicerca sahabat Hassan di hadapannya, walaupun ikut bicara awalnya. Tetapi hanya berkata innahu qad qal, bahwa dia juga telah berkata yang seperti itu. Fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum waqa wa wiqa. Dia pernah berkata, sesungguhnya bapakku dan bapaknya dan kehormatanku untuk kehormatan Rasulullah SAW dari kalian sebagai jaminan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqadimna al-Madinah, maka kami pun sampai di Madinah. Fashtakaitu hina qadimnahu syahran, aku pun jatuh sakit ketika sampai di Madinah satu bulan. Wannasu yufidun fi qawli ashabil ifk, sedangkan manusia sudah hampir semua berbicara tentang hadithul ifk, tentang tuduhan-tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. La ash'ur bi syai'in min dhalik, kata Aisyah, aku tidak merasa dan aku tidak tahu sama sekali. Karena aku sakit di rumah dan mereka berbicara di luar. Wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rif min Rasulullah sallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Kata Aisyah, aku merasa ada perbedaan pada Rasulullah SAW. Ketika aku sakit, aku tidak melihat kebiasaan beliau yang lembut kepadaku. Aku tidak melihat pada beliau kebiasaan yang seperti biasanya. Beliau tidak lain kecuali melihat aku dan bertanya, kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Inama yadkhul alayya wa yaqul, hanya masuk kepadaku, melihatku dan berkata, kaifatikum, bagaimana keadaanmu? Cukup. Biasanya lebih dari itu, kasih sayangnya, lembutnya dan sebagainya. Di situ aku mulai bertanya-tanya, ada apa? Tsumma yansarif. Fadzalika yuribuni, itulah yang membuat aku bertanya-tanya. Wala ash'ur bisyarr, dan aku tidak merasa ada kejelekan apapun, hatta kharajtu hina nakihtu. Fa kharajtu ma'i ummu Misbah. Ketika aku keluar sebagaimana manusia karena kebutuhan mereka untuk buang hajat, maka aku keluar bersama Ummu Misbah. Alal manasi wa kanat mutabarrizan atau mutabarrazana wa kunna la nakhruj illa laylan. Biasa ditemani oleh Ummu Misbah, diantar ke tempat buang hajat, dan biasa mereka kalau buang hajat keluarnya malam, para wanita, agar tidak terlihat oleh orang lain dan ke tempat yang sepi. Wadhalika qabla an tuttakhad al-kunuz qariban min buyutina. Dan itu sebelum dibangun kamar-kamar mandi yang biasa dibuat di dekat-dekat rumah. Dan kami amruna amrul Arab. Keadaan kami seperti keadaan orang-orang Arab merasa tidak pantas kalau ada tempat buang hajat di rumah. Wa kunna nata'adza, dan merasa terganggu kalau ada tempat buang hajat di dekat rumah. Fantalaqtu ana wa Ummu Misthah, kata Aisyah, maka aku berangkat malam itu dengan diantar Ummu Misthah. Qibala baiti hina farigna min sya'nina, fa'atharat Ummu Misthah. Tiba-tiba Ummu Misthah tersandung kainnya sendiri. Terucap dari mulutnya, Ta'isa Misthah, celaka Misthah. Aisyah terkejut dan mengatakan kepadanya, Bisa maqult, jelek sekali apa yang kamu ucapkan. Atasubbina rajulan syahida badran, apakah engkau mencerca, mendoakan kejelekan pada seorang yang ikut perang Badar? Karena Misthah ikut perang Badar. Tetapi Ummu Misthah justru mengatakan, celaka dia. Qalat, ai hanata awalam tasma'i, kata Ummu Misthah, apakah engkau tidak tahu ya Aisyah apa yang terjadi? La wa maqal, apa yang terjadi dan apa yang dia ucapkan? Maka dikisahkan oleh Ummu Misthah tentang apa yang terjadi. Fa akhbaratni biqauli ahli al-ifk, maka diceritakanlah tentang ucapan para penuduh-penuduh yang dijuluki dengan ahlul ifki atau ashabul ifk. Fasdadu maradan ala maradi, maka aku pun bertambah sakit di atas sakitku. Yang tadinya hanya sakit fisiknya, sekarang juga sakit hatinya. Falamma raja'tu ila baiti dakhala alai Rasulullah sallam thumma qala, ketika aku sudah sampai di rumah, Rasulullah sallam datang dan seperti biasanya beliau hanya melihat dan berkata, kaifatikum. Barulah Aisyah mulai paham, jangan-jangan ini sebabnya. Rasulullah SAW tidak seperti biasanya. Fakutulahu idan li ati abawaya, wahai Rasulullah SAW, izinkan aku untuk menemui kedua orang tuaku. Wa ana uridu an astayqinal khabar min qibaliha, dalam hatiku aku menginginkan, pengen tahu berita yang terjadi di luar dari bapak ibuku. Fa'adina li Rasulullah SAW, maka aku diizinkan oleh Rasulullah SAW. Faji'tu abawaya, maka aku pun menemui bapak ibuku. Dan aku katakan pada ibuku, ayu ummatah, wahai ibuku, madha yatahaddath an-nas. Ayu ummatah, wahai ibuku, madha yatahaddath an-nas, apa yang dikatakan oleh manusia? Ibunya menjawab dengan bijak, Masya Allah, ya bunayyah, hawwini alaiki. Fawallahi laqallama kanat imra'atun qatwadi'ah 'inda rajulin yuhibbuha laha dara'ir illa kathura 'alayha. Wahai anak perempuanku, tenang, ringankanlah bebanmu. Demi Allah, seringkali terjadi pada seorang wanita yang cantik memiliki suami yang mencintainya dan memiliki saingan-saingan. Dara'ir, memiliki madu. Kecuali pasti akan terjadi yang seperti itu. Maka Aisyah mulai tambah yakin bahwa ini telah terjadi. Fakultu, aku katakan, Subhanallah, awalakad tahaddasan nas bihada. Subhanallah, apakah manusia sudah berkata seperti itu? Fabakat tilkal layla, fabakaitu tilkal layla hatta asbahat. Kata Aisyah, sungguh demi Allah, malam itu aku menangis sampai pagi hari. La yarqa' li dam', tidak berhenti air mataku mengalir. Wala aqtahil bin naum, dan aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali semalam suntuk. Thumma asbahtu abki, sampai pagi harinya aku masih menangis. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ali bin Abi Thalib wa Usama ibn Zaid hina stalbata al-wahy yastashiruhuma fi firaq ahli. Kemudian Rasulullah sallallahu memanggil Ali bin Abi Thalib dan memanggil Usama ibn Zaid ketika sebelum turun wahyu untuk mengajak musyawarah tentang istrinya. Bagaimana pendapatmu, wahai Ali? Bagaimana pendapatmu, wahai Usama? Fa'amma Usama radhiyallahu ta'ala anhu fa'ashara ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam billadhi ya'lam min bara'ati ahli. Adapun Usama ibn Zaid mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan apa yang dia tahu dan dia yakini bahwa Aisyah terbebas dari tuduhan itu. Wabiladhi ya'lam lahum fi nafsih. Faqala Usama, maka berkata Usama, ahluka wala na'lam illa khaira. Ya Rasulullah, istrimu, sungguh kami tidak mengenalinya kecuali kebaikan. Adapun Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, lam yutayyiqillah alaik. Ya Rasulullah, Allah tidak menyempitkan kamu. Ini Allah memberikan keluasan kepadamu. Wan nisa siwaha katsir, dan wanita-wanita selain Aisyah banyak. Wasalil jariyah tusaddiquk. Tanya saja kepada budaknya. Niscaya dia akan membenarkan. Fada'a Rasulullah SAW Barirah. Maka Rasulullah SAW memanggil budaknya. Budaknya Aisyah itu Barirah. Radiyallahu ta'ala anha. Nabi bertanya, ay Barirah, hal ra'ita min syai yuribuk. Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang janggal padanya? Atau sesuatu yang demikian-demikian padanya? Qalat, berkata Barirah, walladhi ba'athaka bil haqqi ma ra'aitu 'alayha qat amran aghmisu. Kata Barirah, ya Rasulullah, sungguh demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak melihat padanya sama sekali perkara yang aku cela padanya. Padahal budaknya yang selalu bersama Aisyah, mungkin hampir 24 jam bersamanya, sehingga paling tahu. Kata Barirah, ya Rasulullah, aku tidak melihat sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Tidak ada celah yang aku lihat padanya. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah fitnah. Fitnah ujian yang berat bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan tidak bisa disalahkan pula Ali bin Abi Thalib. Tidak bisa disalahkan pula beberapa sahabat yang terbawa. Karena tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Datang Aisyah dituntun oleh Sofwan. Apa yang telah terjadi tidak tahu. Ini sebelum turun ayat. Makanya setelah turun ayat, yang bertaubat dan kembali pada kebenaran adalah para sahabat yang mulia yang ikut terbawa. Adapun para munafikin, mereka tinggal bersumpah, wallahi saya enggak ikut-ikutan. Selamat mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kisahnya. Ini sangat menarik. Karena banyak pelajaran di dalamnya yang kita ambil. Bahwasanya Aisyah benar-benar merasakan beratnya ujian dari fitnah tersebut. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan dari Usamah ibn Zaid, mendengar dari Ali bin Abi Thalib, mendengar dari Barirah, maka Rasulullah SAW melihat perlu ditanyakan pada Aisyah secara langsung. Rasulullah SAW belum bertanya kepada Aisyah secara langsung. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menarik adalah ucapan Barirah selanjutnya dan menyatakan, ya Rasulullah, aku tidak melihat pada Aisyah ada celah atau kekurangan kecuali karena dia itu adalah anak perempuan yang masih kecil. Anak perempuan yang masih kecil. Tanamu an ajini ahliha, yang tertidur di sebelah adonan kue ibunya. Fayati dajin ila akhirnya. Faqam Rasulullah SAW, artinya beliau Barirah menggambarkan Aisyah ini masih muda sekali. Masih berapa belas tahun umurnya. Sehingga maklum kalau sampai seperti itu. Tertinggal dan sebagainya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Selanjutnya dikatakan Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, fasta'dara min Abdullah ibn Ubay bin Salul wa huwa 'alal mimbar. Rasulullah SAW pun bangkit berdiri di mimbar dan kemudian berbicara meminta, siapa yang bisa memberikan udzur kepadaku dari orang-orang yang telah menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Kalimatnya disebutkan di sini secara nassan, Rasulullah SAW berdiri di mimbar dan berkata, ya ma'asyaral muslimin, man ya'dhuruni min rajulin qad balagani adahu fi ahli, wallahi ma'alimtu ala ahli illa khaira, walakad zakaru rajulan ma'alimtu alaihi illa khaira, wa ma yadkhul ala ahli illa ma'i. Wahai ma'asyaral muslimin, kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa memberikan udzur kepadaku terhadap seseorang yang telah menyakiti hatiku dan hati keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengenali istriku kecuali kebaikan. Dan mereka telah menyebutkan tentang seseorang yang aku juga tidak melihat padanya kecuali kebaikan, menceritakan bahwa tidak ada pada keluargaku kecuali kebaikan. Wa ma yadkhul ala ahli illa ma'i, dan tidak masuk keluargaku kecuali bersamaku. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Allah SAW seperti itu, apa yang terjadi? Bangkit tokoh dari tokoh Ansar, yaitu dari kaum Aus, Sa'ad ibn Mu'ad, aku Bani Abdul Ashhal, salah seorang tokoh dari Bani Abdul Ashhal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, ana a'diruk, ana a'diru minhu, aku yang akan memberikan udzur. Fa in kana minal Aus, kalau orang itu dari kalangan Aus, aku yang akan memenggal lehernya. Siapa orang yang menyakiti hatimu dan keluargamu? Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj, kalau dari Khazraj, perintahkan padaku, perintahkan pada kami untuk membunuhnya, aku akan bunuh dia. Qalat wa huwa wa qama rajulun min al-Khazraj, tadi dari Aus tiba-tiba bangkit pula dari Khazraj membantah ucapan Sa'ad. Wa kanat Ummu Hasan ibnatu ammihi min fakhidhihi wa huwa Sa'ad ibn Ubadah, yang merupakan Ummu Hasan itu adalah anak pamannya, masih misanannya, yaitu Sa'ad ibn Ubadah. Wa huwa sayyidul Khazraj, tokohnya Khazraj. Wa kana qabla dhalika rajulan salihan, padahal dia juga tadinya orang saleh. Maksudnya sebelum ada fitnah ini tidak seperti itu, tetapi karena fitnah maka dia berkata, mengatakan dengan membantah keras kepada Sa'ad bin Mu'ad, kadzabta la'amrullah la taqtuluh, engkau berdusta demi Allah, jangan kau bunuh dia. Wa la taqdir ala qatlih, dan kau enggak akan bisa membunuh dia. Bangun lagi seorang yang ketiga, Usaid ibn Hudair. Wa huwa ibnu ammi Sa'ad ibn Mu'ad, anak pamannya Sa'ad bin Mu'ad. Faqal li Sa'ad ibn Ubadah, membantah Sa'ad, kadzabta, engkau yang berdusta. La amrullah, demi Allah, la yaqtulanna, sungguh demi Allah, dia harus dibunuh. Fa innaka munafiq tujadilu 'an munafiqin, engkau adalah munafik yang membela para munafikin. Mulailah terjadilah kesalahpahaman dan pertikaian ketika itu, karena masalah fitnah ini belum ada jawaban yang jelas, belum turun wahyu. Fitnah itu gelap, fitnah itu samar, fitnah itu dalam keadaan seperti itu sebelum ada dalil-dalil. Ketika turun ayat, Rasulullah bacakan ayatnya, selesai. Mereka kembali bersahabat, mereka kembali. Karena barakallahu fikum, yang mau membela apa alasannya? Datang berdua dengan orang yang bukan mahramnya. Tetapi yang membelanya, tidak mungkin Rasulullah SAW dipilihkan oleh Allah seorang wanita yang begitu. Tidak mungkin. Maka terjadilah apa yang terjadi, dan yang memperparah adalah memang para munafikin. Para munafik inilah yang dikatakan tawalla kibrohu, yang paling andil besar dalam menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kembali kita baca ucapan Aisyah menceritakan tentang dirinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menenangkan mereka dan memerintahkan mereka untuk tenang dan diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam turun dari mimbar setelah mereka semua tenang, dan aku kata Aisyah, masih belum berhenti air mataku. Walam aktahilu binaum, dan aku masih belum bisa tidur. Wa asbaha abawayya indi, pagi harinya bapak ibuku mendampingiku. Wa qad baqiyat laylataini wa yawman, masih tersisa 2 hari 1 malam lagi turunnya ayat. La aktahil binaum, tetap aku tidak bisa tidur. Hatta anni la'adhunnu annal buka faliku kabidi, hingga aku menduga bahwa tangisku akan merobek dadaku. Kemudian ketika aku duduk, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atau ketika aku berbaring didampingi kedua orang tuaku, datanglah seorang wanita dari kalangan Ansar minta izin untuk masuk. Fa'adintu laha, maka aku izinkan dia untuk masuk. Fa'ja'alat tabki ma'i, wanita itu datang dan menangis bersamaku. Wa nahnu baina nahnu ala dhalik, dan ketika kami sedang menangis demikian, Rasulullah SAW masuk memberi salam. Kemudian duduk. Wa lam yajlis indi mundu qila ma qila qablaha, masuk duduk di sampingku. Kata Aisyah, sungguh sebelum ini, sejak terjadinya al-ifik sampai saat ini, baru sekarang beliau duduk di sebelahku. Biasanya hanya melihat saja, kaifatikum, kemudian keluar. Walaqad labitha syahran la yuha ilaihi fi sya'ni bishay, sudah sebulan belum turun ayat yang menjelaskan tentang ini. Maka Rasulullah SAW duduk, fatasyahad, kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika duduk beliau berkata, amma ba'd ya Aisyah, fa innahu qad balagani anka kada wa kada. Mulai Rasulullah SAW berbicara kepada Aisyah. Tadinya belum berbicara langsung, nanya kepada orang-orang lain. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya sampai kepadaku berita begini, begini, begini. Fa in kunta bari'ah, kalau engkau memang terbebas dari tuduhan tersebut, fa sayubri'uka Allah, niscaya Allah akan turunkan pembebasanmu. Wa in kunta almamta bidzan, kalau engkau melakukan sebuah dosa, minta ampunlah pada Allah SWT, bertaubatlah kepadanya. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzanbin, karena sesungguhnya seorang hamba kalau mengakui dosanya, tsumma tab, kemudian bertaubat, taballahu alaihi, Allah akan terima taubatnya. Falamma qadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berbicara, qala fadami, kata Aisyah, sungguh habis air mataku, kering, tidak lagi bisa mengalir. Hatta ma'uhissu minhu qatra, hingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Dan aku katakan pada bapakku, ya abi ajib Rasulullah, wahai bapakku, jawab Rasulullah SAW, tolong jawab. Bapaknya menyatakan, wahai anak perempuanku, apa yang aku harus jawab? Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah, demi Allah aku tidak tahu apa yang aku harus katakan padanya. Aku katakan pada ibuku, kata Aisyah, ajibi Rasulullah, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Ibunya juga berkata, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah, aku pun tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Fakultu, aku katakan kepadanya, wa ana jariyah hadisatus sin, aku ini anak kecil, aku anak yang masih, anak perempuan yang masih kecil. La akrab minal Qur'ani kathir, aku tidak banyak menghafal Al-Quran, atau belum banyak menghafal Al-Quran. Kata Aisyah, sungguh aku demi Allah, laqad alimtu laqad sami'tum hadal hadith, kalian sudah dengar, kalian sudah tahu berita ini semua beredar. Hatta staqarra fi anfisukum, sehingga sudah mapan di hati-hati kalian. Fasaddaqtum, dan kalian benarkan berita itu. Walain qultum, kalau aku katakan bahwa aku terbebas, kalian enggak akan percaya. Kalau aku katakan bahwa aku memang demikian, maka sungguh kalian langsung akan percaya. Fawallahi la ajiduli masalan walalakum. Sungguh aku tidak bisa memberikan permisalan untukku dan untuk kalian kecuali apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Alama tasifun. Sabar itu indah. Allah lah tempat aku meminta pertolongan. Allah lah tempat kami meminta pertolongan dari apa yang kalian sifatkan. Thumma tahawaltu fattaja'tu ala firashi. Maka aku pun berbalik dan aku berbaring kembali. Wallahu ya'lam hina idzin anni bari'ah. Aku demi Allah yakin Allah tahu. Aku yakin Allah pasti tahu bahwa aku terbebas dari tuduhan itu sama sekali. Wa annallaha mubri'i bi bara'ati. Dan aku yakin Allah akan menurunkan pembebasannya. Walakin wallahi, tetapi demi Allah, aku tidak menduga kalau akan turun ayat tentangku. Aku merasa terlalu kecil untuk turun satu ayat tentangku. Aku menduga Rasulullah SAW mungkin tertidur, kemudian Allah berikan dalam mimpinya bahwa aku bebas, tidak memiliki kesalahan apapun. Aku hanya menduga, mudah-mudahan dari sana Rasulullah bermimpi, dan mimpi Rasulullah SAW adalah hak. Aku tidak menduga akan turun ayat mengenai diriku, karena aku merasa terlalu kecil untuk disebutkan dalam Al-Quran tentang pembebasanku. Wa kuntu adhunnu annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Aku tidak menduga kalau akan turun ayat-ayat yang dibacakan li sya'ni, untuk urusanku. Fi nafsi ahqar an yatakallam Allahu fi amr au fi amri. Sungguh aku merasa lebih kecil dari itu. Walakin kuntu arju an yara Rasulullah sallam fi naum. Yang aku harapkan hanya kalau Rasulullah sallam melihatnya dalam mimpi bahwa aku terbebas dari tuduhan itu. Qalat fa wallahi ma rama Rasulullah sallam wala kharaja ahad min ahli baiti. Sungguh demi Allah, Rasulullah belum bangkit dan belum ada yang keluar dari rumahku seorang pun. Tiba-tiba turunlah ayat pada beliau. Fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-buraha. Maka Rasulullah pun tertimpa seperti biasanya ketika mendapatkan wahyu. Yani saking beratnya, terlihat pada wajahnya, terlihat keringatnya sebiji-biji jagung di jidatnya. Hatta annahu la yatahaddar minhul 'araq, hingga mengalir keringat itu di wajahnya. Mithal juman, seperti butiran-butiran delima. Wa huwa butiran-butiran biji delima. Wa huwa fi yaumin syatin, padahal saat itu adalah musim dingin. Min thiqalil Qur'an, karena beratnya Qur'an yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau terdiam dan yang lain pun terdiam melihat Rasulullah sallam seperti itu. Sangat beratnya sampai berkeringat. Fasurya. Tiba-tiba Rasulullah sallam bangkit dalam keadaan tersenyum dan berkata awal kalimat beliau, ya Aisyah, amma Allah faqad barra'aka. Wahai Aisyah, adapun Allah telah menunjukkan pembebasanmu. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata kepadaku, qumi ilai, qumi ilai, bangunlah, datangi Rasulullah. Faqultu wallahi la aqumu ilaihi wa inni la ahmad illallah. Sungguh aku tidak akan bangun, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat wa anzalallah, maka Allah turunkan ayatnya, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim. Sesungguhnya mereka-mereka yang mendatangkan berita dusta itu sebagian dari kalian, dan jangan kalian anggap itu jelek buat kalian, bahkan itu baik buat kalian. Dan masing-masing mereka yang menuduh akan mendapatkan bagian dari dosa. Artinya tuduhan tadi bagi Aisyah sesungguhnya jadi baik. Dari sekian banyak sisi tentunya. Di samping itu sebagai ujian, sebagai penghapusan dosa, sebagai kemuliaan. Apalagi kemudian turun wahyu mengenai beliau radhiyallahu ta'ala anha. Al-ashr al-ayat kulluha. Turun 10 ayat seluruhnya dalam surat An-Nur. Ayat 11 sampai akhirnya. Falamma anzalallahu hadha fi bara'ati qala Abu Bakar Siddiq wa kana yunfiq ala mistah. setelah turun ayat pembebasan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut, maka Abu Bakar Siddiq berkata, aku tidak akan lagi memberikan nafkah pada Misbah, karena Misbah terbawa ikut-ikutan berbicara radhiyallahu taala anhu. Tetapi kemudian turun ayat Allah subhanahu wa taala yang menegur Abu Bakar dan yang seperti Abu Bakar, wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, jangan menjadikan kebaikan kalian terhalang, atau jangan jadikan kebaikan kalian terhalang karena kalian hawa nafsu ya. Wala ya'ti ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba, jangan berhenti, jangan bosan untuk terus memberikan bantuan kepada orang-orang yang fakir, orang miskin, kerabat-kerabat dekat, muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah meminta maaf, memberikan maaf, wal yasfahu, dan hendaklah memaklumi. Ikhwanuddin a'azakumullah, catatan pentingnya, barakallahu fikum, bahwa ketika dihukum dengan cambuk mereka-mereka yang terbawa berbicara, itu justru yang dicambuk adalah para sahabat yang mulia, yang terbawa berbicara. Adapun para munafikin, mereka berdusta, wallahi saya enggak berbicara, wallahi saya enggak ikut-ikutan, sehingga mereka tidak dihukum. Sehingga hati-hati, jangan sampai terkesan, oh dicambuk berarti ini adalah pendusta yang menuduh Aisyah. Hati-hati, jangan terbawa. Justru mereka-mereka adalah yang mengakui, ya Allah, aku salah, aku ikut terbawa, maka dihukumlah aku. Maka mereka dihukum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, walafu minkum alal itala. Mohon maaf terlalu panjang, memang hadisnya demikian, kayak kalau dipotong mungkin tidak anu, akhirnya tidak nyambung nanti kisahnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.